Jika cara basuh kemaluan bagi laki-laki ialah mengalirkan air, guna cara pula nak basuh parak perempuan? Adakah perlu duduk menyangkung supaya pintu parak terbuka? Budak dah nak pergi duana mesti. Eh? Jawabnya, kalau anak dara tak wajib duduk cakung. Boleh basuh belah cacang. Tapi orang puan ni kecil duduk, kecil belah cacang. Duduk. Di barat dia ni mudah orang puan. Kecil belah cacang pula. Dia ada jual satu alat bubuh di kemaluan dia. Dia buka zik, dia bubuh macam gekong askerin gitu. Suka lah. Kau tu lho kabar. Boleh beli online. Mu jangan beli kan? Nah, nyaknya kau apa tengok uduh ke jenis kan? Mana orang barat ni tak ada kerja. Kau duduk reka gitu. Kau kerja jabat kan? Masuk cem, belah cacang cing. Siap demonstrasi dalam website. Jadi bila dia duduk cakung, dia basuh cakung ni lah. Cuma kata setengah ulama' fekor, kalau anak dara basuh belah diri sok. Kalau janda, hak penuh setubuh dah, dok sok. Bak bini orang. Pasal anak dara ni, dia keluar straight je. Dia tak kena tepi-tepi. Nak? Pasal highway dia belum dicerobohi. Kalau hak bini orang dah, dia tubik kubira kot dia berada mengata rawa kali. Jadi kena duduk dan basuh. Pasal bila duduk, dia terbuka kena cucu. Tu bukan kita bandar-bandar. Nak ambil ikhtiar.